dengan sebatang rokok di tangan, ku cari di asal kerinduan. Oh, di malam yang kelam terkenang cintamu yang indah, engkau tinggal. Dalam hari yang sunyi, ku cari bayangan wajahmu. Cintamu membuat mabuk kepayang, ibarat rokok aku isap kecanduan. Begitu pula cintaku padamu, cintaku padamu. Di tengah malam hari yang sunyi, cari bayangan wajahmu. Siksa diri